Mitra bisnis, kemacetan lalu lintas di Jakarta makin tahun makin bertambah parah. Bila tidak segera dicari jalan keluarnya, dalam 5-10 tahun lagi diprediksi Jakarta akan mengalami kemacetan total. Saat berkunjung ke Jakarta kemarin, mantan wali kota Bogota, Kolombia, yang pernah sukses menata kotanya dari kemacetan lalu lintas, memberikan saran pada Pemda DKI agar mempersempit badan jalan dan memperlebar trotoar untuk mengurangi kemacetan. Karena dengan cara ini, warga akan dikondisikan untuk mencintai angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi karena jalannya makin sempit. Mungkinkah cara ini diterapkan? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Carla Parangkuan. Bu Carla, bagaimana komentar Anda? Khusus lagi untuk kota Jakarta, yang kita ketahui bagaimana pada jam-jam tertentu itu macet luar biasa, walaupun sudah ada 3-in-1 gitu ya. Dan dengan kendaraan yang lalu-lalang segitu banyak, makin bertambah tiap hari, selain mobil juga motor, dan semrautnya lalu lintas ini, saya kira ini adalah hal yang sangat baik. Cuma bagaimana menerapkannya di Indonesia, karena ini terkait erat dengan fasilitas yang tersedia. That's the problem. Fasilitas seperti apa, Bu? Jadi sekarang contohnya kita untuk mempersempit sudah ada di Jakarta yang namanya busway. Nah, tapi apakah busway itu sudah jalan keluar? Tetap aja masih macet kan? Dan badan jalannya itu masih mengambil badan jalan yang sesungguhnya masih dibutuhkan untuk kendaraan bermotor umum lainnya. Nah, yang sebetulnya sangat ideal adalah kalau monorail, karena tidak mengganggu jalanan. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan jumlah kendaraan yang belum bisa dikurangi, agar supaya bisa lebih bagus lagi adalah menggunakan monorail. Jadi kemacetan tidak akan pernah bisa teratasi kalau transportasi umum tidak dibenahi dulu ya? Tidak dibenahi, kemudian tidak comfortable, coba di luar negeri. Ya, saya sendiri pun kalau di luar negeri saya mau, malah lebih suka naik kereta atau naik bus karena bersih, rapi, jam berangkatnya juga jelas gitu ya, dan keamanannya tentunya. Tapi kalau di kita di sini, ya busway tentu sudah memenuhi hal tersebut. Cuman ya kembali lagi jam-jam tertentu kan penuh, terus jurusannya juga masih terbatas. Oleh karena itu saya pikir memang karena kalau jumlah kendaraan terus menerus ditambah, apalagi motor ya Pak ya, saya tuh merasa kalau di dalam duduk di dalam mobil, terus melihat motor, motong sana, motong situ, itu sudah bikin kita tidak comfortable di jalan. Nah ini yang menjadi masalah, sehingga selain aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah menambah terus kendaraan, baik motor maupun mobil, sedangkan fasilitas tidak ditambah, maka ini tetap akan menjadi masalah. Mungkin nggak mengubah kebiasaan atau habit masyarakat yang lebih suka membawa kendaraan sendiri? Habit ini memang yes, betul sekali, habit. Wah, mau santai, gue mau naik mobil sendiri, pakai supir pula, suaminya sendiri, anaknya punya mobil sendiri. Itu adalah habit memang. Dan kalau mereka juga merasa, ah biarin aja bermacet-macet berjam-jam, itu urusan mereka. Tetapi pemerintah pun harus menurunkan suatu peraturan, okay, 3-in-1 cukup Pak. Karena di badan-badan lain yang tidak kena 3-in-1 itu juga macet sekali. Tetapi yang harus dilaksanakan adalah cari alternatif seperti saya katakan monorail tadi. Gitu loh. Karena busway masih mengambil badan jalan yang umum, itu bukan way out saya katakan, itu hanya sedikit. Ya lumayanlah menambah ya fasilitas, tapi itu bukan jalan keluar. Demikian Carla Parangkuan dan saya Rizal Andika.